dalam hati ini untuk kau isi sebagai istri. Dengan kemuliaan seorang wanita, untuk kau beri erti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami. Kerana engkau istri, ku ingin kau mengerti bahwa hidup ini tak semudah yang kita janjikan, yang kita janjikan, kerana kau istriku. Kerana kau istriku.